Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasannya dari kitab At-Tatbiq Ash-Sharhi. Sekarang menginjak pada bab yang baru, pada pembahasan yang baru, yakni tentang al-waqfu, tentang waqaf. Min al-mu'akkadi, termasuk perkara yang ditegaskan, annana la nastadhi'u an natahaddatsa, bahwasanya kita tidak mampu untuk berbicara, bercakap-cakap, au an-naqra'a, atau kita baca, membaca, biwasli kullil kalimati ba'daha biba'din, dengan menyambung semua kata-kata itu sebagian kepada sebagian yang lainnya. Tidak mampu kita untuk berbicara ataupun membaca, ya, dengan cara menyambung semua kata-kata dalam satu kalimat, ya, satu terhadap yang lainnya, satu kata dihubungkan dengan yang lainnya, tidak semua bisa bersambung, kadang harus diputus atau dijeda di tengah-tengahnya atau pada beberapa kata seperti itu. Kenapa? Li'anna taqata tanaffusi awalan la tasmahu lana bidzalika, karena kemampuan tanafus, ya, mengambil nafas, yang pertama, awalan, la tasmahu lana bidzalika, ini tidak mengizinkan atau tidak membuat kita mampu untuk melakukan itu, ya, nafas, dalam pengaturan nafas ketika berbicara, ya, atau kita ketika membaca, ini tidak bisa menyambung semua kata yang ada dalam satu kalimat yang panjang, terutama, ya, ini. Jadi harus diputus atau dipisah-pisah. Ini alasan yang pertama atau diantara sebabnya, diantara alasannya. Kemudian alasan yang lain atau sebab yang lain, wali annana fil aslabi, dan karena kita secara umum nura'il ma'aniya, mempertimbangkan makna-makna yang ada, makna-makna dalam kalimat tersebut, yang ditunjukkan kata-kata dalam kalimat tersebut, fa naqifu 'ala al-kalimati allati na'rifu annaha atammat ma'nan mu'ayyanan, karena tadi mempertimbangkan makna-makna yang ada sehingga kita berhenti pada kata, ya, 'ala al-kalimah, pada kata yang kita mengetahui bahwa kata tersebut ini mempunyai makna tertentu, memberikan makna tertentu. Au awillati nuridu annal fata ilaiha intibahan asyadda, atau kita ingin untuk memalingkan pandangan, mengarahkan pandangan kepadanya, ya, dengan perhatian yang penuh, dengan perhatian yang lebih. Jadi maksud dengan memutus atau tidak menyambung secara keseluruhan diantaranya ini untuk mempertimbangkan makna yang ada pada kata atau pada kata-kata yang ada dalam kalimat tersebut, ya, karena kata-kata itu memberikan makna tertentu, butuh penekanan atau butuh penegasan, ataupun supaya orang ini memperhatikan atau kita memperhatikan terhadap kata-kata tersebut, terhadap kata-kata tertentu yang mempunyai makna-makna tertentu itu. Jadi lebih, supaya bisa lebih perhatian. Sehingga diputus dalam membaca, tidak langsung bersambung semuanya, tapi dibaca sebagian-sebagian. Ini. Al-waqfu, waqaf. Jadi dengan menghentikan tadi, menghentikan bacaan, ini yang dimaksud dengan al-waqfu, dengan waqaf, berhenti. Tidak menyambung keseluruhan, tapi berhenti pada sebagian dari sebagian yang lain. Ini waqaf. Nah, waqaf itu idzan qanunun asasiyun. Ya, adalah hukum dasar. Ya, kaidah yang dasar min qawaninil lughati, dari kaidah-kaidah bahasa. Ya, ini termasuk hukum, qanun itu hukum atau kaidah yang dasar di antara hukum-hukum, di antara kaidah-kaidah yang ada dalam bahasa Arab ini. Wa anta ta'lamu anna al-lughata al-arabiyyata la tabda'u bi sakinin. Dan engkau mengetahui bahwasanya bahasa Arab itu tidak memulai dengan huruf yang sukun. Ya. Atau la tubda'u, ya, la tubda'u bi sakinin, tidak dimulai dengan huruf yang sukun. Ai, yakni apa? Anna tabi'ataha tafrudu an yakuna al-harful awwalu mutaharrikan. Yakni tabiatnya, ya, ciri khas dalam bahasa Arab ini, kaidahnya apa? Mengharuskan bahwasanya huruf yang awal, huruf yang pertama itu berharokat. Ya, jadi huruf pertama yang ada dalam bahasa Arab itu harus berharokat, tidak bisa sukun, tidak boleh sukun. Ini. Nah, kemudian apa? Fahal naqifu 'alal kalimati binasbi tariqati allati naqra'aha, allati naqra'uha, maka apakah kemudian kita berhenti pada kata-kata dengan cara itu sendiri yang kita baca? Ya, allati naqra'uha biha, yang kita baca dengan cara tersebut. Idza kana al-kalamu muttasilan, jika kalimatnya bersambung. Ini. Jadi awal kata, dalam bahasa Arab ini tidak boleh sukun, dia harus berharokat. Nah, kalau nanti bersambung dengan kata yang sebelumnya ataupun yang sesudahnya, maka yang harus diperhatikan bagaimana cara menyambung ataupun bagaimana cara berhenti, cara waqaf, ini harus diperhatikan. Inna hunaka qawa'ida mu'ayyanatan. Di sana, sungguh di sana ada kaidah-kaidah tertentu. Lil waqfi fil arabiyyati, untuk waqaf dalam bahasa Arab ini. Na'ruduha 'ala an-nahwi tali, yang kita jelaskan pada keadaan, pada cara sebagai berikut. Awalan yang pertama, ghairul munawwani, tidak ditanwin. Ghairul munawwani itu tidak ditanwin. Idza kanatil kalimatu ghairu munawwanatin, jika kata tersebut ghairu munawwanatin, tidak ditanwin, ka'an takuna isman muharrafan bil alifi wal lami, seperti isim yang dijadikan ma'rifah dengan alif lam, isim yang diawali oleh alif lam, awisman mamnu'an minas sarfi, atau pada isim mamnu' minas sarf, isim yang terhalang dari tanwin, au fi'lan, atau pada fi'al, ya, fa innana naqifu ala akhirihi bisukuni, maka sungguh kita waqaf, kita berhenti pada huruf akhirnya itu dengan sukun. Pada suatu kata yang keadaan huruf akhirnya itu tidak tanwin, ketika dibaca waqaf, maka huruf akhir tersebut itu dibaca dengan sukun. Ini tadi terdapat pada isim yang berawalan alif lam, atau pada isim mamnu' minas sarf, atau pada fi'al. Ya, jadi kata-kata yang keadaan huruf akhirnya tidak tanwin pada beberapa jenis kata ini tadi. Mislu, contoh. Ja'ar rajul. Ini dibaca waqaf. Jadi yang disampaikan di sini dalam pengucapan, dalam pembacaan, secara umum, Adapun kalau dilihat dari sisi nahwu, dari sisi tata bahasa, tentunya ar-rajulu dengan dhammah pada huruf akhirnya, tetapi dalam pengucapan, dalam pembacaan secara umum ini dalam hal waqaf, maka dia dibaca dengan sukun. Jadi bedakan ya, bukan kemudian ini bertentangan dengan kaidah-kaidah nahwu ya, ar-rajul ini sebagai fa'il ya, marfu' dengan dhammah ya, tetap seperti itu, tetapi yang dimaksud di sini adalah dari sisi waqaf, dari sisi pengucapan ataupun ketika membaca yang itu dibaca dengan berhenti. Ya. Dan tentunya tadi masing-masing ada tempatnya. Ini yang dibahas di sini adalah bab waqaf, adapun pada pembahasan nahwu di sana juga ada pembahasan tersendiri. Tidak saling bertentangan, hanya apa? Masing-masing ada tempatnya sendiri-sendiri. Jadi tidak dipertentangkan. Baik. Ya, perhatikan contoh ini tadi. Ja'ar rajul, laki-laki itu datang. Ra'aitu ar-rajul, aku melihat laki-laki itu. Marartu bir-rajul, aku melewati laki-laki itu. Nah, di sini ar-rajul ini isim yang berawalan alif lam. Ar-rajul ada alif lamnya. Nah, kemudian apa? Ketika berada di akhir kalimat atau ketika dia dibaca dengan waqaf, dengan berhenti, tidak berlanjut ke kalimat berikutnya, maka keadaan akhir yang ada pada kata ini, yaitu tidak tanwin, itu menjadi sukun. Ya. Waqaf dengan sukun. Ja'ar rajul, ra'aitu rajul, marartu bir rajul. Seperti itu. Ini ketika di waqaf, menjadi sukun. Contoh yang berikutnya, ja'ad Zainab, ra'aitu Zainab, marartu bi Zainab. Zainab ini termasuk isim mamnu' min as-sarf, tidak bisa tanwin karena ini alam mu'annats, nama untuk perempuan. Ketika dibaca dengan waqaf ya, ketika dibaca dengan waqaf, maka huruf akhir tersebut menjadi sukun. Contoh yang berikutnya, at-thalibu yaktub, lan yaktub at-thalibu katab. Ya, di sini pada fi'il ya, yaktub ataupun lan yaktub ya, kemudian katab pada fi'il, ketika dibaca dengan waqaf maka dia disukun. Ya, jadi waqaf di sini terkait dengan masalah mengucapkan atau membaca ketika berhenti kata atau kalimat tersebut. Berbeda dengan pembahasan nahwu. Ya. Ya. Berbeda dengan pembahasan nahwu. Kalau pembahasan nahwu tentunya masing-masing kata tersebut sesuai dengan kedudukan dalam kalimat itu ditandai dengan tanda-tanda i'rabnya. Ya. Ini jadi berbeda sisi pandangnya. Baik. Jadi ini pada kata-kata yang keadaan huruf akhirnya tidak tanwin, maka ketika waqaf dia dibaca dengan sukun. Satu hal juga yang perlu diperhatikan, tadi dikatakan ghairul munawwan, tidak tanwin. Ini kembali ke nahwunya tadi. Asalnya atau sesuai dengan kaidah nahwu dari contoh-contoh tadi ya, kalau diperhatikan seperti ini. Ja'ar rajulu. Ya, huruf akhirnya dengan dhammah, tidak tanwin. Ra'aitu rajula, fathah, tidak tanwin. Marartu birrajuli, kasrah, tidak tanwin. Ja'ad Zainabu, ra'aitu Zainaba, marartu bi Zainaba. At-thalibu yaktubu, lan yaktuba. At-thalibu kataba. Ya, jadi secara nahwu, secara i'rab, ya, huruf-huruf tersebut berharokat sesuai dengan keadaan ataupun tempatnya, dan harokat tersebut tidak tanwin. Ya, tadi sudah disebutkan ya, ini. Nah, itulah yang dimaksud ghairu munawwan, tidak tanwin. Dengan harakat dhammah ataupun fathah ataupun kasrah, tidak tanwin ya, sesuai dengan kaidah nahwu. Tetapi kemudian ketika dalam pengucapan, dalam membaca, kemudian dibaca dengan waqaf, dibaca dengan berhenti, maka harakat-harakat tersebut yang tidak tanwin tersebut itu kemudian dibaca dengan sukun. Ini ya, jadi tidak bertentangan hanya berbeda dari sisi pandangnya atau dari sisi pembahasannya. Baik. Samian yang kedua, al-ismul munawwanu, isim yang ditanwin. Ya, isim yang huruf akhirnya ditanwin, ya, karena tanwin itu ada pada huruf akhir. Ada dua bagian di sini, al-hamzatu yang hamzah yang a. Idza kana al-ismul munawwanu mansuban. Jika isim yang ditanwin itu mansub. Jika isim yang ditanwin itu mansub, maka abdalna tanwinahu alifan, maka kita ganti tanwinnya itu dengan alif. Ya, jadi isim yang bertanwin itu mansub. Apa maksud mansub di sini? Yakni tanda nasabnya itu dengan fathah, tanda yang asli untuk nasab yakni dengan fathah. Jadi huruf akhirnya apa? Fathah tanwin. Huruf akhirnya nanti tanwin, kemudian berharakat fathah karena dia mansub. Fathah sebagai tanda asli pada mansub, pada nasab. Nah, pada keadaan demikian, maka tanwin tersebut itu dia akan diganti dengan alif. Tanwinnya diganti dengan alif. Misalnya sebagai contoh. Ra'aitu Zaida qabaltu rajula. Ya, asalnya sesuai dengan kaidah i'rab, kaidah nahwu, ra'aitu Zaidan qabaltu rajulan. Jadi tanwin, kemudian karena di sini mansub maka dia dengan fathah. Fathah tanwin Zaidan rajulan seperti itu. Kemudian dibaca dengan waqaf. Dibaca dengan waqaf, maka apa tadi? Karena tanwinnya itu mansub yaitu dengan fathah, maka tanwinnya diganti dengan alif. Dari Zaidan menjadi Zaida. Rajulan menjadi Rajula. Ini. Tanwin bunyi nun sukun diganti dengan alifnya. Zaida Rajula. Seperti ini. Ini ketika waqaf, ketika berhenti. Ini. Dan banyak contoh yang semacam ini dalam ayat-ayat Al-Quran, ya, terutama diantaranya yang banyak itu di surah An-Nisa. Di akhir-akhir tiap ayat dalam surah An-Nisa ini banyak, ya, keadaannya demikian. Isim tersebut tanwin, ya, keadaannya mansub dengan tanda fathah sehingga nanti dibaca dengan alif. Wa kana Allahu ghafurar rahima atau yang semisalnya itu banyak dijumpai di surah An-Nisa dan juga di surah-surah yang lain juga ada demikian. Ini al-ba'u yang ba' yang bi. Iza kana marfu'an au majruran, jika isim yang ditanwin itu marfu' atau majrur. Marfu' yakni tandanya dengan dhammah, tanda yang asli. Kemudian majrur, tanda aslinya dengan kasrah. Ciri tanwin kemudian harakatnya dhammah ataupun harakatnya kasrah. Bagaimana ketika waqaf? Hadzafna tanwina, kita hilangkan tanwin tersebut. Ya, tanwinnya dihilangkan. Wa waqafna 'alal harfil akhiri bisukuni, dan kita waqafkan pada huruf akhir dengan sukun. Tanwinnya dihilangkan, kemudian huruf akhirnya dibaca waqaf dengan sukun. Ya, misalnya contoh. Ja'a Zaid. Marartu bi Zaid. Ataupun ja'a rajul. Marartu bi rajul. Asalnya ja'a Zaidun, ja'a rajulun, Zaidun, rajulun. Ini keadaan marfu', ya, karena sebagai fa'il. Kemudian ditandai dengan dhammah dan tanwin, karena lafaz ini tanwin. Zaidun, ya, nama orang laki-laki, kemudian rajulun, isim nakirah. Ini diakhir dengan tanwin, ya, dalam keadaan marfu' dengan tanda dhammah. Ya, Zaidun, rajulun. Tetapi ketika dibaca waqaf, maka tanwinnya tadi dihilangkan. Ya, tanwinnya dihilangkan dan kemudian huruf akhir dibaca dengan sukun sehingga menjadi ja'a Zaid, ja'a rajul. Yang berikutnya juga demikian dalam keadaan majrur, asalnya atau sesuai kaidah i'rab, marartu bi zaidin, marartu bi rajulin, dengan kasrah dan tanwin, ya, bi zaidin bi rajulin. Tetapi ketika dibaca dengan waqaf, maka tanwinnya dihilangkan dan kemudian huruf akhir disukun. Bi zaid bi rajul, seperti itu. Ini waqaf, demikian. Pada isim yang ditanwin. Kemudian yang berikutnya, salisan yang ketiga. Al-ismul maqsuru. Isim maqsur. Isim maqsur apa? Isim yang diakhiri dengan alif. Alif yang lazimah, alif yang asli dari kata itu sendiri, dari isim itu. Bukan alif tambahan, tetapi alif yang asli dari isim itu sendiri. Itu isim maqsur. Nah, pada isim maqsur ketika waqaf bagaimana? Naqifu alaihi bil alifi daiman. Ya, atau daima tadi ya. Naqifu alaihi bil alifi daima. Kita waqafkan badannya dengan alif. Ya, selalu atau senantiasa atau selamanya dengan alif. Ini ketika isim maqsur dibaca waqaf, maka dia waqaf dengan alif, selalu demikian. Sawa'un akana munawwanan am ghaira munawwanin. Sama saja, apakah isim maqsur tersebut tanwin ataukah tidak tanwin. Ya, sama. Asalnya atau sesuai dengan kaidah i'rab, ya, isim maqsur tersebut itu tanwin ataukah isim maqsur tersebut tidak tanwin. Ketika dibaca dengan waqaf, maka dia waqaf dengan alif. Alif yang ada di akhir dari isim maqsur tersebut. Ini. Mithlu, contoh. Ja'a fata, ra'aitu fata, marartu bi fata. Nah, di sini waqaf dibaca dengan alif. Atau waqaf dengan alifnya, alif yang ada di akhir tadi. Alif sebagai huruf mad panjang dari fathah sebelumnya. Ja'a fata, ra'aitu fata, marartu bi fata, seperti itu. Asalnya sesuai kaidah i'rab, apa di sini itu tanwin. Ya, sebelum alif. Ya, itu harakatnya tanwin. Yaitu fatan. Jadi asalnya tanwin fatan pada isim maqsur di sini. Keadaannya nakirah itu asalnya dengan tanwin fatan, ja'a fatan, ra'aitu fatan, marartu bi fatan. Ini sesuai i'rabnya demikian. Kemudian ataupun sesuai dengan kaidah sharaf ya juga demikian. Kemudian kalau dibaca dengan waqaf, maka tanwinnya tadi dihilangkan, kemudian dibaca waqaf pada alifnya. Ja'a fata, ra'aitu fata, maradu bi fata. Kalau yang tidak tanwin, pada fata didahului oleh alif lam. Ya, menjadi dari fatan tadi dimasukkan alif lam menjadi al fata. Karena ada alif lam, maka menjadi tidak tanwin. Al fata. Kemudian ketika dibaca waqaf bagaimana? Ya, dia waqaf dengan alifnya. Jadi sama. Ja'al fata, ra'aitul fata, marahu bil fata. Ini dibaca waqaf dengan alifnya tersebut. Ya, kalaupun tidak waqaf, maka ya tetap al fata. Seperti tadi. Ya, seperti asalnya. Atau pada i'rabnya tadi ya. Ja'al fata, dibaca waqaf, sama. Ja'al fata, yakni waqaf pada alif yang ada di akhir tersebut. Ini yang ada pada isim maqsur ketika dibaca waqaf, yakni waqaf pada alif itu, selalu demikian. Yang berikutnya, rabi'an yang keempat, al-ismul manqusu, isim manqus. Isim manqus yakni isim yang huruf akhirnya berupa huruf ya ya yang asli dan sebelum ya itu berharokat kasrah. Ini makna dari isim manqus. Isim yang huruf akhirnya berupa huruf ya dan sebelumnya itu berharokat kasrah. Ya-nya ya asli ya, bukan ya tambahan, bukan ya nasab, tetapi ya yang asli. Kemudian sebelumnya itu adalah harokat kasrah. Ini yang dimaksud dengan isim manqus. Kemudian jika dibaca dengan waqaf isim manqus ini, jadi di sini ada pembahasan secara rinci. Idza kana munawwanan, jika isim manqus tersebut tanwin, ya, ditanwin, berakhiran tanwin, nadarna, maka kita lihat, kita perhatikan. Alhamzah itu yang hamzah, yang A. In kana mansuban, jika dia mansub, jadi isim manqus, tanwin, kemudian keadaannya mansub, asbatna ya'ahu, maka kita tetapkan huruf ya'nya. Ya'nya tetap ada. Ya, ya'nya tetap ada. Ya, jadi isim manqus misalnya apa? Qabin. Ya. Qabin yang aslinya adalah Qabiyun. Ya. Kan itu diakhiri huruf ya. Ya yang asli dan sebelumnya adalah kasrah. Nah, ketika dia tanwin dalam keadaan mansub, ya, jadi qabiyan ini tanwin dalam keadaan mansub, maka apa? Ya-nya itu tetap ada. Kemudian wabdalna at-tanwina alifan, dan kita gantikan tanwin tersebut dengan alif. Maksudnya apa? Tanwinnya tidak dibaca, tetapi di yang dibaca adalah alifnya. Tanwinnya digantikan dengan alif. Mislu, contoh. Ra'aitu qabiyya. Ya, asalnya, ra'aitu qabiyyan. Ya, dengan tanwin. Mansub. Ya, karena dia nakirah. Ra'aitu qabiyyan. Tetapi ketika dibaca dengan waqaf, tanwinnya tersebut hilang dan digantikan oleh alif yang sesudah huruf ya. Menjadi ra'a itu qabiyya. Seperti ini. Ya. Kenapa demikian? Karena dalam penulisan fathah tanwin, jadi setiap fathah yang tanwin dalam penulisan itu selalu disertai dengan alif. Ya, sesudahnya ditambahkan alif. Kemudian ketika dibaca waqaf tadi, maka tanwin itu hilang digantikan oleh alif yang sesudahnya tersebut. Ini. Ra'aitu qabiyya, seperti yang tadi ra'aitu zaida dan semacamnya. Al-ba'u yang ba. Keadaan yang kedua pada isim manqus yang ditanwin. Wa in kana marfu'an aw majruran, jika isim manqus tersebut, isim manqus yang tanwin tersebut itu keadaannya marfu' atau majrur, ya. Yes. Hadafna al-ya'a, maka kita hilangkan ya-nya. Ya, huruf ya-nya tadi ya, qabiyun aslinya ketika keadaannya marfu' ataupun majrur, ya-nya dihilangkan, yaitu menjadi qabin. Dari qabiyun ya-nya dihilangkan menjadi qabin. Jadi dalam keadaan marfu' ataupun majrur itu lafadznya menjadi qabin. Misalnya jaa qabin, marartu bi qabin. Ya, secara tata bahasa semacam itu, secara nahwu semacam itu. Kemudian ketika dibaca waqaf, maka dia waqaf dengan sukun. Jadi asalnya qabin tadi menjadi jaa qab, marartu bi qab, seperti itu. Jadi tidak dibaca kasrah tanwin jaa qabin marartu bi qabin, tetapi kalau waqaf dia menjadi jaa qab marartu bi qab. Ini. Jadi ya-nya dihilangkan kemudian dibaca sukun ketika waqaf. Kemudian ada catatan tentang hal ini. Hunaka lahjatun arabiyatun qadimatun fasihatun. Di sana ada logat Arab yang dahulu, yang terdahulu, yang fasih. Fasih itu sesuai dengan kaidah atau fasih itu bahasa yang apa masih lurus, masih bagus. Ya, bukan yang sudah tercampur, bukan. Fasih itu yang tingkatannya tinggi, yang lurus, yang bagus. Ini. Yang benar pengucapannya. Nah, di sana dijumpai ada logat, ada dialek bahasa Arab pada masa lalu yang fasih. Bagaimana? Kanat tujizu isbatal ya'i fi halatai rafi wal jarri. Yang mana logat tersebut itu membolehkan tetapnya huruf ya. Membolehkan tetapnya huruf ya pada keadaan rafa dan pada keadaan jar. Ya, tadi disebutkan ketika keadaannya rafa atau jar, ya-nya kan dihilangkan. Dan kemudian kalau waqaf dibaca sukun. Dari qabiyun menjadi qabin. Kalau waqaf dibaca qam, seperti itu. Tetapi tadi ada pula dialek bahasa Arab yang pada masa lalu dan itu fasih, ya. Ini yang membolehkan tetapnya huruf ya pada isim mangkos tersebut. Baik pada keadaan rofa maupun keadaan jar. Sehingga dari qabiyun, ya tetap dengan qabiyun, tetap ya-nya ada. Nah, kemudian ketika waqaf, maka huruf akhirnya itu disukun. Yakni pada huruf ya, itu disukun. Sehingga menjadi ja'a qabi, marartu bi qabi. Ini, ya-nya tetap ada, tidak dihilangkan. Ketika waqaf dibaca dengan sukun. Ja'a qawbi, marartu bi qawbi. Ini ada yang membolehkan demikian. Wa 'alaiha uridat qira'atu bi katsirin. Dan atas dasar ini, faedah ini, lahjah yang membolehkan ini, dijumpai, didapatkan qira'ah bacaan Ibnu Katsir. Ya, salah satu a'imah, imam tafsir. Ya, Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau membaca dalam beberapa ayat yang ini ada isim mangkotnya, yakni pada ayat walikulli qawmin hadi. Ya, beliau membaca dengan adanya huruf ya, tetap ada huruf ya-nya. Ya, walikulli qawmin hadi. Atau dalam ayat lain, wa ma lahum min dunihi min wali. Ini, ya-nya tetap ada dan ketika waqaf itu dibaca dengan sukun. Adapun lakin hadful ya'i hiya al-lughatul ghalibatu, akan tetapi menghilangkan huruf ya ini adalah bahasa yang dominan, yang lebih banyak digunakan ini dengan menghilangkan ya-nya. Sehingga dalam ayat tadi lebih banyak dibaca diucapkan dengan menghilangkan ya-nya. Walikulli qawmin had wa ma lahum min dunihi min wal. Seperti itu. Ya, ini. Fa in kana al-manqusu mu'arrafan bil alif wal lam, kemudian jika isim manqus itu dimakrifahkan dengan alif dan lam, bersambung dengan alif dan lam untuk menjadi makrifah, ai ghairu munawwalin, yakni tidak ditanwin, ghaira munawwalin itu menjadi tidak tanwin, maka sabatat ya'uhu, maka huruf ya-nya tetap ada. Fi kullil ahwali, pada semua keadaan. Jadi yang bisa dihilangkan tadi ketika keadaannya nakirah, tidak ada alif lam. Tetapi kalau ada alif lam, ya, dia menjadi ma'rifah, kemudian huruf akhirnya tidak tanwin, maka huruf ya yang akhir ini tetap ada pada semua keadaan, yakni pada keadaan marfu', mansub maupun majrur. Fataqulu, sehingga kau katakan apa? Ja'al qawbi, ra'aitul qawbi, marartu bil qawbi. Ini ketika dibaca waqaf dengan sukun. Ya, seperti tadi disebutkan waqaf ya, ya-nya ini disukun. Ja'al qadhi, ra'aytul qadhi, marartu bi qadhi. Ini waqaf. Ya. Adapun i'rab ya, ada pembahasan tersendiri. Ya, ini. Kemudian ada satu catatan di sini masih tentang isim manqut. Pada isim manqut yang bersama dengan alif lam itu tadi, tadi disebutkan apa? Ya-nya tetap ada pada semua keadaan. Tetapi ada satu catatan, ghairu annahu yajuzu hadful ya'i aidan. Hanya saja ini juga boleh menghilangkan ya-nya. Jadi boleh ya pada isim manqut ketika keadaannya ma'rifah dengan alif lam, ya-nya boleh dihilangkan. Kama fil ayatil karimati, sebagaimana yang ada dalam ayat yang mulia, wa huwal kabirul muta'al. Ya. Dalam ayat ini, kata lafaz al-muta'al, ini adalah isim manqus yang huruf ya-nya dihilangkan. Dalam keadaan apa? Dia ma'rifah dengan alif lam. Al-muta'al. Al-muta'ali. Ya, kalau diberi harokat sesuai i'rab, itu al-muta'ali dengan kasrah. Asalnya, aslinya, ada huruf ya-nya. Al-muta'ali. Oke. Al-muta'ali. Ini. Ini isim manqus. Ya, kemudian ya-nya dihilangkan menjadi al-muta'ali ketika waqaf dibaca dengan sukun. Wa huwal kabirul muta'al, seperti itu. Ini. Jadi kebolehan menghilangkan ya ketika keadaannya ma'rifah dengan alif lam seperti ditunjukkan dalam ayat ini. Tetapi tetap yang paling banyak digunakan, yang dominan dalam penggunaan adalah yang dengan menghilangkan huruf ya ketika keadaannya ma'rifah dengan alif lam. Sebagaimana tadi, kalau keadaannya tanpa alif lam, artinya huruf akhirnya itu tanwin, maka kebanyakan adalah dengan menghilangkan ya-nya. Jadi adanya ya atau menghilangkan ya di situ sifatnya tidak mutlak, tetapi berdasarkan kebanyakan penggunaan yang ada. Dari ini dulu ada yang ditanyakan? Jadi kalau sekedar waqaf, ya artinya dalam pembahasan waqaf ini lebih mudah. Ya, artinya huruf akhir tinggal disukun. Semua yang ada di akhir kata ketika membacanya terputus atau tidak bersambung, maka ya tinggal disukun semuanya, kembali ke sukun. Waqaf itu sukun secara asal demikian. Yeah. Tentunya akan berbeda dengan pembacaan dari sisi nahwu, pembacaan dari sisi i'rab. Yeah. Ini sesuaikan dengan kebutuhan atau sesuaikan dengan penggunaan ya. Yeah. Kalau kita dalam rangka belajar, mempelajari ilmu bahasa Arab, ya tentunya lebih baik dibaca sesuai dengan i'rabnya. Ya, sesuai dengan tanda-tanda i'rabnya, marfu, mansub, maupun majrurnya, ataupun majzum. Adapun kalau penggunaan dalam keseharian, misalnya dalam bercakap-cakap, atau mungkin membaca sendiri, ya, satu apa, membaca tulisan-tulisan Arab, entah itu tafsir atau hadis ataupun yang semisalnya, ya boleh, ya sesuai dengan apa kemampuan ataupun sesuai dengan selera masing-masing, ya dibaca sukun semua tidak masalah. Yang penting apa, faham maknanya, faham artinya, ya ini. Walaupun di waqaf, ya walaupun sukun pada huruf akhir, tetapi tetap bisa memahami artinya, maknanya dengan benar, dengan tepat, tidak keliru, tidak salah, ya. Ini. Jadi mewaqaf, menjadikan waqaf bukan kemudian sebagai alasan nanti apa keliru dalam memahami makna kalimat. Tentunya dengan waqaf itu sekedar memudahkan untuk mengucapkan di akhir kalimat. ya, tidak kemudian mengabaikan ilmu nahwu ataupun i'rab, ya tidak, justru itu sangat penting sekali untuk memahami kata-kata yang tersusun dalam kalimat. Itu sebagai penambahan ya untuk diperhatikan. Berikutnya, khamisan yang kelima. Ha'u bomir. Alhamzatu yang A. In kana bomiru a'idan ala mufradin mudhakkarin. Jika bomir itu kembalinya kepada mufrad mudhakkar. Bomir kembalinya kepada mufrad mudhakkar. Bomir yang di sini, yang dimaksud apa? Bomir ha. Karena tadi yang disebutkan adalah ha bomir. Jadi bomir ha. Nah, bomir ha jika kembalinya kepada mufrad mudhakkar, waqafna alal ha'i bisukuni, maka kita waqaf pada huruf ha tersebut dengan sukun. Ya, waqaf pada huruf ha, pada ha bomir tersebut dengan sukun. Misal contoh, ra'aitu marartu bih alkitabu lah, semacam ini. Asalnya sesuai dengan nahwu sharafnya, ra'aituhu marartu bihi alkitabu lahu, ya, haknya berharokat, tetapi ketika dibaca waqaf ya disukun, ra'aituhu marartu bihi alkitabu lah. Kenapa? Karena ha di sini kembalinya kepada mufrad mudzakkar. Jadi menggantikan isim yang mufrad jumlahnya satu, kemudian mudzakkar yaitu yang dianggap jenis laki-laki. Ra'aitu, aku melihat dia, dia seorang laki-laki. Misalnya, maratu bi, aku melewati dia, dia seorang laki-laki. Alkitabulah, kitab itu milik dia, dia seorang laki-laki. Ini. Al-ba'u yang ba, yang b. Wa in kana dhamiru a'idan 'ala mufradin mu'annatsin, jika dhamir itu kembalinya kepada mufrad mu'annats, satu orang perempuan. Waqafna 'ala dhamiri bin alifi, maka kita berhenti, kita waqaf pada dhamir tersebut dengan alifnya. Dhamir ha untuk mu'annats mufrad kan menjadi apa? Dhamirnya menjadi ha. Nah, ketika waqaf, maka waqafnya pada alifnya. Tidak kemudian disukun seperti yang mudzakkar tadi, tetapi dia pada alifnya. Misal contoh, ra'aitu ha marartu bi ha alkitabu laha. Jadi waqafnya pada alif yang sesudah ha tersebut. Ini. Ini untuk yang mufrad muannats. Ini pada hak bomir demikian. Yang berikutnya, sadisan yang keenam, ta ta'nifi, pada ta ta'nif, huruf ta yang menjadi tanda untuk mu'annas. Ta ta'nifi imma antakuna fi akhir ismin au fi'lin. Ta ta'nif itu bisa jadi berada di akhir ism atau di akhir fi'al. Jadi tak ta'nif itu bisa berada di akhir isim atau di akhir fi'al. Ya. Wa ta'ti aydan kama yaquluna ma'a ba'dil hurufi, dan juga tak ta'nif tersebut sebagaimana yang mereka nyatakan, yaitu para ahli bahasa nyatakan, ini juga bisa datang, bisa berada bersama dengan sebagian huruf. Ya. Kemudian apa? Wa ahkamul waqfi 'alaiha tasiru 'ala an-nahwi tali. Adapun hukum-hukum yang terkait dengan tak ta'nif tersebut, ya, pada waqafnya, jadi hukum-hukum waqaf yang terkait dengan tak ta'nif tersebut ini berlaku sebagai berikut. Ya. Alhamdulillah, hamzah. Iza kanat ta'u ta'nifi fismin, jika tak ta'nif tersebut, ya, ada pada ism, ya, di akhir ism, fa'innana naqifu 'alaiha ma'a ibdaliha ha'an, maka kita berhenti, kita waqaf dengannya itu dengan mengganti tak ta'nits dengan huruf ha. Ketika dibaca waqaf, maka tak ta'nits itu diganti dengan huruf ha, dibaca dengan huruf ha. Misalnya contoh, ja'at talibah. Ya, talibah. Ra'aitu talibah. Marartu bi talibah. Asalnya apa? Talibatun. Ja'at talibatun. Ya, isim ini diakhiri dengan tak ta'ni. Ya, yang ditulis dalam bentuk marbutah. Bunter. Ya, karena pada isim. Isim yang mufrad. Ya. Talibatun. Ataupun talibatan. Ataupun talibatin. Ya, sesuai dengan e-op-nya. Tetapi ketika dibaca dengan waqaf, maka tak ta'nits yang akhir tersebut, talibatun, ini diganti menjadi huruf ha. Dan tentunya sukun ya, karena waqaf sukun. Sehingga menjadi talibah, ja'at talibah, ra'aitu talibah, marartu bi talibah. Gini, asalnya, ja'at talibatun, ra'aitu talibatan, marartu bi talibatin. Ya, diubah menjadi ha sukun. Pada isim, akhir isim. Kemudian yang ba, yang b, wurida fil lughati, disebutkan dalam bahasa Arab ini jawazul waqfu, jawazul waqfi 'alaiha bit ta'i, bolehnya waqaf ya pada ta' ta'nits tersebut dengan huruf ta, tetap dengan huruf ta, tidak diubah menjadi ha. Tidak diubah menjadi ha, tetap dengan ta. Ala ayyakuna qablaha harakatun aw sakinun mu'talun, dengan keadaan huruf sebelumnya itu berharokat atau sukun yang mu'tal. Mitlu sebagai contoh, syajarat, samarat, salat, hayat. Ini asalnya syajaratun ya, samaratun, salatun ya, ini diakhiri dengan tak ta'nits berharokat secara asal, secara nahwu ya. Kemudian ketika waqaf, maka waqafnya itu boleh dengan tak, tidak mengubahnya dengan ha. Artinya apa? Boleh diubah menjadi ha sesuai dengan kaidah sebelumnya tadi, dari syajaratun menjadi syajarah, samarah, solah, hayah, boleh semacam itu. Tetapi juga boleh sebagaimana didapati dalam bahasa Arab ini, waqaf tersebut tidak diganti dengan ha, tetapi tetap dengan ta, dan taknya sukun. Dengan keadaan apa? Sebelum ta tersebut itu berharokat atau sukun yang mu'tal. Pada syajarat, samarat, ini waqaf dengan ta, dan sebelum ta dia berharokat ya. Huruf sebelum ta, huruf ra dalam contoh ini, ini berharokat. Syajarat, samarat. Boleh demikian. Tidak harus syajarah ataupun samarah dengan ha, tidak harus. Tapi boleh dengan tak semacam ini. Syajarat, samarat. Ini waqafnya, pengucapannya. Adapun kalau ditulis secara umum, ya sebenarnya penulisannya dengan tak marbutah. Ya, penulisannya asalnya ya dengan tak marbutah. Tetapi dalam waqaf, ini diucapkan dengan tak, ya, maka ditulis dengan tak yang mabsutah, tak yang terbuka. Ini. Kemudian pada kata salat, hayat, ini waqaf dengan tak. Kemudian sebelum tak itu harakat sebelum tak itu hurufnya sukun ya, yaitu huruf alif yang mu'tal. Sukun yang mu'tal. Sukun kemudian apa? Berupa huruf alif. Ya, maksud dari mu'tal semacam ini, yaitu berupa huruf illah. Alif termasuk huruf illah. Ini ya, boleh demikian. Ya. Dan ini ada dijumpai dalam bahasa Arab ini. Waqad urida fi ba'd asy-syawahid, dan sungguh didapatkan pada sebagian syawahid, ya, bukti ataupun dalil, jawazul waqfi 'alaiha bita'i, bolehnya waqaf, ya, pada ta'nits tersebut dengan huruf ta. Kaqauli syairi, sebagaimana ucapan penyair. Jadi ini sebagai dalil bolehnya tadi mengucapkan dengan ta, syajarat, samarat dan seterusnya. Berdasarkan ini salah satu bait syair yang dicapati, wallahu anjaka bikaffi muslimat min ba'dima wa ba'dima wa ba'dimat sarat nufusul qawmi indal ghasqal samat wa kadil hurrati hamdud'a hamad. Di sini dijumpai pada kata muslimat wa ba'dimat, kemudian ghasamat anta doa amat, ya, ini kata-kata isim-isim ini, ya, berakhiran dengan ta'nits, ya, kemudian ketika waqaf ini dibaca dengan huruf ta, tidak diganti ke huruf ha, tidak menjadi muslimah wa ba'dimah atau ghasamah amah, tidak seperti itu, tetapi tetap dengan ta. Ya, ini sebagai dalil, sebagai bukti untuk bolehnya, ya, waqaf tak ta'nits itu dengan huruf ta. Ini. Jadi bait syair itu bisa menjadi sumber, bisa menjadi dalil ataupun hujjah untuk menentukan kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya, jadi kaidah bahasa Arab itu yang pengambilannya, sumbernya yang pertama, yang paling utama dari ayat-ayat Al-Quran, kemudian dari hadis-hadis ataupun ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian setelah itu dari ucapan keumuman orang Arab yang masih terjaga lisannya, masih fasih, diantaranya dari bait-bait syair yang mereka ucapkan, baik itu yang sebelum masa Islam pada masa jahiliyah maupun sesudah masa itu. Ini menjadi rujukan, menjadi dalil tentang kaidah bahasa, baik itu nahwu maupun sharaf, ya, kaidah bahasa, ya, ini dari syair-syair ini bisa digunakan untuk tadi menunjukkan kaidah-kaidah, dan ini banyak digunakan. Berikutnya masih terkait dengan tak ta'nits. Tadi keadaan yang kedua yang ba, sekarang jim, keadaan yang ketiga. Idza kanat ta'u fi akhir ismin, jika tak ta'nits itu berada pada akhir isim. Ya, tak ta'nits berada pada akhir isim, wa qablaha harfun sahihun sakin, dan sebelum tak ta'nits itu berupa huruf sahih yang sukun. Ya, huruf sahih, bukan huruf illah, bukan alif, bukan waw, dan bukan ya, tapi huruf yang sahih. Kemudian huruf sahih tersebut itu sukun, tidak berharokat. Maka waqafna 'alaiha bita'i, maka kita waqafkan ta ta'nits tersebut dengan ta, tetap dengan ta, tidak diubah ke ha, ya, tetap dengan huruf ta. Misal contoh, uhtun, bintun, ya, apalnya, ya, uhtun, bintun, ini, lihat di sini, dua isim ini diakhiri dengan tak ta'nits, ya, walaupun penulisannya tak yang mabsutah, tak yang terbuka, tetap itu adalah tak ta'nits sebagai tanda mu'annas. Uhtun saudari, perempuan, bintun putri, ini juga perempuan, oke, itu tak ta'nits. Nah, tak ta'nits tersebut berada di akhir isim, dan sebelumnya, sebelum tak ta'nits, hurufnya itu sahih, huruf ha pada uhtun, huruf nun pada bintun, ini adalah huruf yang sahih, dan sukun, ini tidak berharakat, uhtun, ha-nya sukun, bintun, nun-nya sukun. Nah, pada keadaan demikian, maka tak ta'nits tersebut waqaf dengan tak, tetap dengan taknya tersebut, tidak diubah ke huruf ha, sehingga dibaca uh, ya, uh, ya, jadi ha sukun, kemudian ke ta sukun, ukh ataupun bin. Ya, semacam itu. Tidak beda ya antara ukh dan ukh. Jadi sesudah ha yang sukun, kemudian hendak mengucapkan ta tapi ditahan karena sukun. Ukh. Bin juga demikian, bin. Nun sukun, kemudian ta sukun, bin. Ya, taknya ditahan. Ini. Jadi semacam ini. Tidak diubah ke ha, tetapi tetap dengan taknya ketika waqaf. Ukh bin, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, dal, keadaan yang keempat, yang di jam'ul mu'annas salimu, pada jama' mu'annas salim, jama' mu'annas salim, untuk jama' untuk mu'annas, yang ini juga diakhiri dengan tak ta'nif, ya, penambahan alif dan tak pada jama' mu'annas salim, ya, tak yang akhir, tak tambahan, ini juga termasuk tak ta'nif, karena dia menunjukkan untuk mu'annas. Nah, pada jama' mu'annas salim ini, naqifu 'alaiha bitta'i, kita waqaf dengan huruf ta'. Ta' yang ada di akhir pada jama' mu'annas salim tersebut. Misal, contoh. Ja'at talibat. Ra'aitu talibat. Marartu bit talibat. Ini. Waqafnya dengan ta' ta'nif atau ta' yang ada di akhir pada jama' mu'annas salim ini. Tidak diubah ke ha, tetapi tetap dengan ta tersebut. Ya, ini. Waqad wurida, dan sungguh didapati fil lughati, pada bahasa Arab ini, jawazul waqfi 'alaiha bil ha'i, bolehnya waqaf padanya, waqaf pada jamak muannas salim tersebut dengan huruf ha. Ya, ternyata boleh. Walaupun secara asal atau yang dominan yang banyak digunakan waqafnya tetap dengan huruf ta, ya, pada jamak muannas salim, tapi ternyata di sana didapati ada yang menggunakan waqaf ini dengan huruf ha pada jamak muannas salim. Wa minhu qauluhum, di antaranya ucapan mereka orang Arab sebagiannya mengatakan seperti ini, dafnul banah minal makrumah. Al-banah, ya, waqaf dengan ha. Al-makrumah, ini juga waqaf dengan ha. Ai, asalnya apa? Dafnul banati minal makrumati. Atau secara umum, kalau waqaf ya, dafnul banat minal makrumat dengan ta. Tetapi ada pula yang membacanya dengan ha. Dafnul banah minal makrumah. Ini. Yang tetapi yang demikian apa sedikit, yang mewaqaf dengan ha ini lebih sedikit, yang banyak yang biasa digunakan adalah tetap dengan ta-nya. Ini pada jamak muannas salim itu empat macam tadi, hamzah, ba, jim dan dal pada isimnya. Sekarang yang berikutnya, ta ta'nif pada fi'il, yang ha, yang e. Iza kanat ta'u ta'nifi fi akhir fi'alin, jika ta' ta'nif itu berada pada akhir fi'al, ini fi'al ya, kalau yang tadi kan isim, sekarang fi'al. Jika ta' ta'nif itu berada pada akhir fi'al, waqafna 'alaiha bita'i, maka kita berhenti padanya dengan huruf ta'. Mitlu, contoh, al-talibatu ja'at. Ya, ja'at ini fi'al. Fi'il ini bersambung dengan tak ta'nif, dan tak ta'nif itu sukun, maka ya sudah, dia tetap waqaf dengan tak tersebut, waqafnya tetap dengan tak tersebut, tak ta'nif tersebut yang sukun. Ja'at, zahabat, katabat, ataupun yang semisalnya. Ini untuk fi'il, ya, hanya ini. Dan untuk tak ta'nif ini, jadi ada beberapa keadaan ini terkait dengan tak ta'nif yang ada di akhir kata, baik pada isim maupun fi'il ketika waqaf. Kemudian satu pembahasan lagi pada waqaf ini, yang ketujuh. Ha'u taqti, ha'u taqat. Huruf ha' yang digunakan untuk sakat, untuk berhenti. Astaktu itu maknanya berhenti atau diam. Hak untuk diam, untuk berhenti. Artinya apa? Untuk berhenti dari ucapan, dari berbicara. Artinya ketika sudah mengucapkan satu kata, kemudian diikuti hak sakat, dia berhenti. Tidak melanjutkan ucapannya, tidak melanjutkan dengan kalimat yang lain. Ini fungsi dari hak sakat, untuk berhenti, untuk diam. Bagaimana waqaf pada hak sakat ini? Nasma'u an harfin ismuhu ha'us sakti. Kita dengar dari satu huruf yang dinamakan dengan hak sakat. Kita jumpai, kita dengarkan dari ucapan orang Arab, ada satu huruf yang namanya adalah hak sakat. Ha'us sakti, hak sakat. Huruf hak untuk sakat, untuk diam, untuk berhenti. Wa huwa harfun ya'ti 'inda al-waqfi, dan itu adalah huruf yang datang ketika waqaf. Ya, sesuai dengan namanya hak sakat. Ini adanya hanya pada waktu waqaf saja. Hanya untuk berhenti, untuk diam berhenti, tidak melanjutkan ucapannya. Ya. Fi halatin muayyanatin, pada keadaan-keadaan tertentu. Ya, pada keadaan-keadaan tertentu, ini bisa ditambahkan hak sakat ini. Apa saja? Di antaranya di sini disebutkan awalan yang hamzah yang a, al fi'lul mu'tallu al mahdhuful lam, fi'il mu'tal yang dihilangkan lam kalimahnya, dihilangkan huruf akhir atau lam kalimahnya. Ai fi halatil jazmi awil bina'i, yakni apa? Fi'il mu'tal ketika dihilangkan lam kalimah itu berada pada keadaan jazm atau pada keadaan mabni bina. Mislu contoh lam yas'a, lam yad'u, lam yarmi. Ini fi'il mu'tal. Ya, afalnya yas'a ada alifnya. Yad'u ada wawu di akhirnya, atau lam kalimahnya wawu. Yarmi ada huruf ya di akhir yang menjadi lam kalimahnya. Kemudian ini fi'il mudhari' ya. Kemudian fi'il mudhari' ini diawali, didahului oleh lam. Nah, lam ini menjazmkan fi'il mudhari'. Lam itu menjazmkan fi'il mudhari', dan karena keadaan fi'il mudhari' itu berupa fi'il mu'tal, huruf akhirnya huruf illah, ketika majzum itu ditandai dengan menghilangkan huruf illah yang akhir tersebut, sehingga menjadi lam yas'a, lam yad'u, lam yarmi. Huruf akhir, huruf illah yang akhir dihilangkan sebagai tanda jazmnya. Nah, pada fi'il ini nanti boleh kemudian ditambahkan hak sakat. Sebelum itu tadi disebutkan ya, pada dua keadaan, halatil halatayul jazmi awil bina, ya, keadaan jazm yakni pada fi'il mudhari' yang didahului jawazim, kemudian keadaan bina, keadaan mabni pada fi'il mu'tal tersebut, yakni pada bentuk fi'il amrnya. Ya, fi'il amr dari fi'il mu'tal itu keadaannya mabni dengan apa? Dengan menghilangkan lam kalimahnya. Ya, di situ disebutkan fi'il amrnya dari yas'a menjadi is'a. Dari ad'u, ya, secara asal tadi ya, yas'a ada alif di akhir, kemudian yad'u ada wawu di akhir, kemudian yarmi ada ya di akhir, huruf-huruf illah di akhir. Nah, ketika dibentuk amr, ketika dibentuk menjadi fi'il amr, huruf illah yang akhir itu dihilangkan. Ya, sehingga menjadi is'a ud'u irmi. Dan fi'il amr itu termasuk fi'il yang mabni, keadaannya tetap. Sehingga fi'il amr di sini, fi'il amr dari fi'il mu'tal lam ini, dia mabni dengan menghilangkan lam kalimahnya, dengan menghilangkan huruf illah yang akhir. Ya, menjadi is'a ud'u irmi. sebagai contoh. Nah, pada dua keadaan ini tadi, fi'il mudhari' yang majzum maupun fi'il amr ini, pada fi'il mu'tal lam tadi yang dihilangkan lam kalimahnya, boleh ditambahkan hak saqat. Di sini disebutkan yajuzu an nudhifa haa saqti fi dzalika kullihi, boleh kita tambahkan hak saqat padanya semuanya, pada semua bentuk tadi ya, ketika lam kalimah dihilangkan. Fanaqulu, sehingga kita katakan lam yas'ah, lam yad'uh, lam yarmih, pada keadaan jazm ya. Kemudian is'ah, ud'uh, irmih, pada fi'il amr ini ya, ini boleh ya, juzu boleh. Artinya apa? Boleh ditambahkan hak saqat dan boleh pula tidak ditambahkan hak saqat. Ya, ini. Boleh is'ah ataupun is'ah juga boleh. Lam yad'u ataupun lam yad'uh boleh. Ini, tinggal memilih. Kemudian ada satu catatan, fa idza baqiyal fi'lu 'ala harfin wahidin, jika fi'il tersebut tinggal atau tersisa hanya satu huruf. Ya, fi'il tersebut itu hanya tersisa satu huruf, wajibat hadhil ha'u, maka wajib hak ini. Maksudnya wajib ditambahkan hak takat ini. Misal contoh, qi. Apa qi? Al-amru min waqa. Qi ini adalah fi'il amr dari waqa. Jadi madhinya waqa. Kemudian mudhari' menjadi yaqi. Ada ya di akhir. Fi'il mu'tal lam atau mu'tal akhir yaqi, ketika dibentuk amr apa? Huruf mudhari' dihilangkan, huruf ilah yang akhir juga hilang, sehingga tersisa qi. Hanya satu. Ya, fi'il amr ini hanya tersusun dari satu huruf saja, qi. Dalam keadaan seperti ini, maka dia wajib ditambahkan hak saqat. Nahulu kita katakan menjadi qih. Ya, menjadi qih. Wajib ditambahkan hak saqat. Ini yang disebutkan di sini ya, seperti ini. Wa hakadza, demikian pula misalnya ayh. Fi. Apa? Ayh ini fi'il amr dari min wa'a. Adapun fi, fi'il amr min wafa. Ini. Jadi asalnya ai fi bentuk amr dari wa'a, dari wafa, kemudian ditambahkan hak saqat menjadi ai fi. Ini. Ya. Ini pada fi'il mu'tal, mu'tal akhir yang dihilangkan lam kalimahnya. Kemudian yang ba. Ma ma al-istifhamiyatu al-maj'ruratu, ma istifhamiyah yang maj'rur, yang dijarkan atau yang didahului oleh huruf jar. Zalika li'annaka ta'rifu anna alfal anna alifaha tuhdaku wujuban. Hal itu engkau ketahui bahwasanya alifnya, alif pada ma istifhamiyah ketika didahului oleh huruf jar, alif tersebut dihilangkan, wajib. Ya, hukumnya wajib dihilangkan alif pada ma istifhamiyah ketika didahului oleh huruf jar. Jadi ma istifhamiyah apalagi kan dua huruf, ma, mim dan alif. Ma, ketika kemudian didahului huruf jar dengan ba misalnya, atau dengan lam, atau dengan an, apa hukumnya? Alif pada ma itu dihilangkan. Fanaqulu, sehingga kita katakan menjadi bima, lima, amma. Ini asalnya ma istifhamiyah, kemudian dimasuki didahului oleh ba atau lam atau an, huruf-huruf jar, sehingga apa, alifnya dihilangkan. Jadi maknanya bima dengan apakah, lima untuk apakah atau mengapakah, amma tentang apakah. Jadi maknanya istifham. Jadi ini pada ma istifhamiyah, ma yang bermakna istifham, ma untuk istifham. bukan ma yang lainnya, bukan ma an-nafiyah, bukan ma al-mausulah, ataupun ma yang lainnya, bukan. Ini hanya berlaku pada ma istifhamiyah. Sehingga apa? Kalau misalnya ma itu ma al-mausulah, misalnya, ketika didahului huruf jar, alifnya ya tetap ada. Ya. Misalnya, ma-nya ma al-mausulah, ma yang bermakna al-ladhi, ada huruf ba yang mendahului, ya tetap alifnya ada. Bima. Ya. Ini. Atau kalau lam ya lima atau fi ya fima, tetap ada alifnya. Kenapa? Karena ma-nya itu ma al-mausulah, bukan ma istifhamiyah. Jadi yang dihilangkan alifnya ketika dimasuki huruf jar itu hanya pada ma istifhamiyah, ma yang memberikan faedah istifham. Ini perhatikan. Baik. Kemudian apa? Wa'indal waqfi, ketika waqaf, ma istifhamiyah yang didahului huruf jar tadi, ketika waqaf, nalhaquha ha as-saqfi. Kita ikutkan hak saqat, kita tambahkan, kita sertakan hak saqat padanya. Fanaqulu, sehingga kita katakan, bimah, limah, ammah. Bimah, dengan apa? Limah, kenapa? Mengapa? Ammah, tentang apa? Ya, ini. Menjadi seperti ini. Dan tentunya apa yang perlu diperhatikan, ketika sudah ditambahkan hak saqat, dia harus berhenti, harus diam. Tidak menyambung dengan kata atau kalimat yang lain. Kalau sudah bertanya misalkan bimah, limah, ammah, atau yang semisalnya, ya sudah diam. Jadi dia melanjutkan dari kalimat sebelumnya. Tidak kemudian limah, dahabta, kenapa engkau pergi? Tidak boleh demikian. Ya. Bolehnya apa? Kalau belum dimasuki hak saqat, belum disertai hak saqat, limah, dahabta, kenapa engkau pergi? Nah, itu boleh. Tidak ada hak saqat. Lima, zahabta. Amma, yatasa'alun. Tetapi kalau sudah ditambahkan hak saqat, dia harus berhenti, harus diam. Tidak boleh dilanjutkan kalimat sesudahnya. Lima, amma. Sudah, itu. Jadi kalimatnya sebelumnya, misalkan, zahabta, engkau pergi. Lima, kenapa? Ya, penggunanya seperti itu. Yatasa alun nasu, orang-orang saling bertanya. Ya, yatasa alun nasu, orang-orang saling bertanya. Ammah, tentang apa? Jadi kalimatnya menjadi seperti itu. Kalau ada hak saqat yang menyertainya. Jadi hak saqat itu untuk menghentikan ucapan, untuk diam, tidak dilanjutkan dengan kalimat sesudahnya. Ini. Kemudian satu lagi tentang hak saqat. Pada keadaan yang berikutnya, yang jim, yang c, ya'ul mutakallimi wahuwa wahiya, yakni hak saqat itu bisa menyertai pada ya mutakallim, dhamir ya untuk mutakallim, kemudian pada dhamir huwa dan pada dhamir hiya, inda man fatahaha jami'a, pada orang yang memberikan fathah padanya semuanya. Maksudnya, ya mutakallim itu di fathah, huwa, huruf akhirnya juga di fathah, hiya, juga di fathah. Huruf akhirnya di fathah. Ya. Itu contoh, kitabiyah. Ya, kitabiyah. Asalnya kitabiyah. Kitab, kemudian ditandarkan pada ya mutakallim menjadi kitabi. Dan boleh pula dibaca kitabiyah. Ya. Ini kitabi atau kitabiyah. Jadi ya-nya di fathah. Jadi ya mutakallim itu ada dua kemungkinan. Boleh dia sukun dan boleh pula ya mutakallim itu fathah. Hukum secara asal demikian. Tidak disyaratkan harus demikian dan harus demikian secara asal. Kapan sukun, kapan fathah? Pada asalnya tidak ada syarat seperti itu. Jadi asalnya ya mutakallim itu boleh sukun dan boleh fathah. Jadi misalkan kitabun tadi, diidhofahkan pada ya mutakallim, maka boleh dibaca kitabi dengan sukun pada ya mutakallim, dan boleh pula dibaca dengan fathah menjadi kitabia. Nah, ketika di fathah kitabia ini kemudian boleh ditambahkan hak saket menjadi kitabiah ketika fathah. Berarti kalau ketika sukun tidak boleh. Tidak boleh kitabiah, tidak boleh. Bolehnya menambahkan hak saket ketika fathah kitabiah. Ya mutakalimnya di fathah boleh kemudian diikuti hak saket. Adapun pada nomor huwa dan hiya juga demikian. Kalau huwa maupun hiya itu huruf akhirnya dibaca fathah, boleh ditambahkan hak saket menjadi huwa ataupun hiya. Tapi kalau tidak dibaca fathah, mungkin dibaca sukun menjadi hu atau hi, ya, maka tidak boleh ditambahkan hak saket. Ini seperti dalam surah Al-Qari'ah, wa ma adraka ma hiya, wa ma adraka ma hiya, dan apa yang kau ketahui tentang itu. Ya, di situ hiya ini dhamir hiya yang disertai dengan hak saket. Jadi demikianlah kata-kata yang bisa disertai dengan hak saket pada beberapa jenis kata atau keadaan yang sudah disebutkan. Pada fi'il mu'tal yang dihilangkan lam kalimahnya, kemudian pada ma istifhamiyah dalam keadaan jar atau majrur, dan kemudian pada dhamir-dhamir ya mutakallim, dhamir huwa dan dhamir ya. Dan yang perlu diingat, setiap kata-kata tersebut ketika ditambahkan hak saket, maka dia harus berada di akhir ucapan, akhir kalimat. Artinya sesudah adanya hak saket, sesudah kata-kata tersebut disertai dengan hak saket, maka tidak boleh dilanjutkan dengan kalimat atau kata-kata yang berikutnya. Jadi dia berada di akhir kalimat, kemudian berhenti, ya, kemudian diam. Ini secara asal demikian. Ya. Seperti dalam ayat kitabiyah, ya. Ha'um qara'u kitabiyah. Nah, di situ di akhir ayat berhenti. Ya. Atau tadi dalam surah Al-Qari'ah, wa ma adraka ma hiya. Ya, berhenti di situ. Jadi tidak boleh misalkan mengatakan kitabiyah 'alal maktabi, ya, misalkan seperti itu, kitabku ada di atas meja. Tidak bisa, tidak boleh. Jadi adanya hak saket itu menunjukkan untuk diam, untuk berhenti. Baik, ini dulu. Wallahu a'lam. Alafu minkum untuk kekurangannya. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.